ketika disampaikan pendapat-pendapatnya, ini Al-Bani, ini Al-Bani sentris. Bicara lagi, khalaf tel Al-Bani, kamu jadi si Al-Bani. Bingung, sekarang kamu berbeda dengan Al-Bani. Iya, karena ini lebih salah. Oh, Masya Allah, Utsaimini. Ketika sampai lagi, khalaf tel Syekh. Kamu menelisih Syekhmu sendiri. Nah, kenapa? Kok heran saya, kamu kok bingung? Saya menyatakan bukan kolak-kolak dalam artian mereka orang yang masuk. Saya mengatakan kolak-kolak karena mereka ulama. Adapun yang saya pegang adalah kolak-kolak Rasul. Mereka mengantarkan aku kepada kolak-kolak Rasul. Sehingga siapa yang menyampaikan dengan dalil yang lebih kuat saya akan pegang. Dia bingung. Wallah dia bingung. Ini terjadi. Kolak Al-Bani. Tadi saya kira kau itu adalah Al-Bani. Ternyata kau selisih Al-Bani. Ketika disampaikan lagi perkara, oh kau mengikuti syekh. Al-an, khalaf ke syekh. Sekarang kau ini sini syekhmu sendiri, katanya. Katakan lagi, oh ini damaj. Sebentar lagi, loh kamu sekarang sini damaj. Ya khuan ibn a'azakumullah, siapa yang memerintahkan? Apakah turun ayat dari tujuh lapis langit, mau kebenaran ada di damaj? Apakah turun ayat dari tujuh lapis langit, mau kebenaran ada di Indonesia? Saja, tidak keluar dari sana. Tidak pernah ada ayat ataupun hadis yang turun menyatakan kebenaran hanya di Unaizah, hanya di Madinah, atau hanya di Damaskus. Tidak ada. Demikian pula tidak pada bulan, wabulan. Kebenaran ada pada Syekh Fulan. Yang tidak dari Syekh Fulan, salah. Apa bisa begitu? Anam Syekh Al-Bukhari kemarin menasihatkan kepada kita. Bahwa al-haq laysa mahsurun. Fi makanin duna makan. Wa syakhsin duna syakhs. Atau makalah hadrat Allah yang semata dengan itu. Tidaklah hak itu terkurung pada satu tempat tertentu atau terkurung pada orang tertentu. Tidak. Kadang-kadang di tempat ini hak, kadang-kadang di tempat sana, dan kadang-kadang kebenaran ada pada bulan, kadang-kadang kebenaran ada pada halangan. Ikhwan ibn na'azakumullah, maka tidak dikenal dalam kamus ahli sunnah wal jamaah at-ta'assub bisyaksin mu'ayyani atau ta'assub dengan tempat tertentu. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan lidha faqad atbaqa salaf ala qawlihim. Oleh karena itu para salaf saleh, ucapan mereka menerapkan prinsip yang hampir sama lafaz-lafaznya, kalimat-kalimatnya hampir sama karena prinsipnya sama. Apa itu? Idza sahal hadis fa huwa manhaj. Hampir semua ulama, bahkan semua, bukan hampir, semua ulama ahli sunnah menyatakan dengan kalimat yang demikian. Apakah pengungkapannya dengan panjang ataupun dengan ringkas, tapi sama intinya, idza sahal hadits fahuwa madhhab. Kalau hadits itu sahih, itulah madhhab. Hijaziyan, Basriyan, Yamaniyan ataupun Kufiyan, enggak peduli apakah itu dari Kufah, dari Basrah, dari Hijaz atau dari Yaman. Kalau itu adalah hak, hadisnya sahih, saya akan terima. Ini seorang ahli sunnah demikian. Idza sahal hadits fahuwa madhhab. Kalau hadits itu sahih, itu madhhabku. Kamu jangan bingung. Jadi kamu itu ikut pengikut siapa? Pengikut sunnah Rasulullah SAW yang memegang dan meminta bimbingan dari para ulama ahli sunnah. Maka semua mereka, imam-imam ahli sunnah, para ulama ahli sunnah adalah orang-orang tua kami yang kami minta bimbingan pada mereka, tapi kami tidak ta'assub pada satu dari mereka tanpa yang lain. Kami tanya semuanya dan kami lihat dalil-dalilnya dan kami mendapatkan ilmu dari mereka. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Ikhwan ibn a'azakumullah, laqad ahsana ibn al-Qayyim al-Jawziyyah idh yaqul. Sungguh bagus sekali ucapan ibn al-Qayyim ketika dia berkata, ta'arra min thawbayni man yalbashuma yanqarrada bimadammatin wa hawani. Thawbun min al-jahli al-muwakkab fawqahu thawbu at-ta'assubi bi'tsati al-thawbani. Kata ibn al-Qayyim, lepaskan dua pakaian yang siapa yang memakainya, yang qarrada bimadammatin wa hawani. Orang yang memakai dua pakaian ini akan mendapatkan kejelekan, kehinaan, dan celaan. Yaitu saubun minal jahli. Pakaian pertama, pakaian kebodohan. Jalun murakkab, bodoh kuadrat, bodoh rangkap. Apa itu jahil murakkab, bodoh kuadrat atau bodoh rangkap? Yani dia bodoh tapi tidak sadar kalau dirinya bodoh. Dia bodoh pertama tidak kenal syariat, enggak kenal